Maafkan Denai, udah bukannya diri Denai, nan tak padaya, bukan harapku, bukan dek cinta, ingin tarang tua, nan Denai paturkan. Tolong picayolah. tak suko. Sekali mandang asang ko nanti bulia saja adik maraso cemburu, tapi jam sampai cemburu buto. Sampai kau adik Hati kau tak bisa. sansaro badan bansai na tunjuang hilang sadang di awak panakini ko hidui dibayangi para sayang ibu-ibu hati mata indah kalalokan oh ibadan capek lah gadang nak ada tinggalkan dan naik ko sadang rindu. Yo lalamo indah basuo sahari raso satahu. Janji nan lang kita jalin. Oh udah sayang, lai udah kapulang, udah nengangki jo cinta suci usah rusuhkan jo diri denai. Cinta denai hanya kau dah surah. Thank you. jiko menyuruh sahilan hilang, jiko kapan bisa hati pandang punggungan pusat budak tampakan biar jangan sanggup kau di dalam. Udah berjalan denai rilakan dia dudan dalam di hati nungko kato tadun kini udah sasani coba membujuk hati nungko I'm not afraid to die. nantikan janjian arek nan jadi impian marindu samo marindu kita tahankan untuk sementara dia sayang. Di hatiku tak kuih bimbing kabar sang di jari mani adik tak sayang nan ami go balu kebalik suasa pun yang inyo tak jadi nan ami go balu kebalik suasa pun yang inyo tak jadi apa adanya. Banyak rintangan di suat kadiadaan alamkan ku adiak kasana. Mungkin suasana yang tak jadi bagi.

kadang aduh kadang indah baik itu nasib untuk uang nyoba dan panik panik tara sulita pasangan diku dua lantai si baban panik panik tara sulita pasangan Maafkan diri dengan ayo yuda, nanda hunyora. sirki kahulun deh nak pernah nak kata pian bersaki-saki lah dulu sayang pas senang di kamu dia. Kalau rasa mau menurun deh dia kabuk bisa mau mendaki kok susah senang bahasa mau sayang bah itu kok sama cinta. Pada Tuhan ku sumpah usah diubah deh dia ku janji usah dimungkin ku cinta sungguhlah cinta sayang sampai kapan laminan sayang katakanlah sayang ku salah ragu. Diubah deh dia kok janji usah dimulai.